شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada kitab tauhid, babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin, bab penjelasan tentang orang yang mengamalkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang dimaksud dengan mengamalkan tauhid atau merealisasikan tauhid dalam kehidupan seorang hamba adalah takhlisuhu wa taswiyatuhu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi, membersihkan tauhidnya dan memurnikannya dari kotoran-kotoran syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengamalkan tauhid adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya, menyempurnakan tauhidnya dengan amal-amal saleh dan menjauhi semua bentuk perbuatan kemungkaran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil, perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikut ini akan menjelaskan kepada kita beberapa karakteristik orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Hadis yang panjang akan kita bacakan insyaallah, kemudian kita kutip beberapa penjelasan para ulama dan setiap lafaz-lafaz hadis yang ada di dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, beliau adalah Husain bin Abdurrahman as-Sulami al-Harithi Abu al-Huzail al-Kufi thiqatun, seorang yang thiqah dari kalangan tabi'ut tabi'in, meninggal pada tahun 136 Hijriah dalam umur 93 tahun. Qala, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, aku pernah berada dalam majlis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah guru beliau al-imamul faqih, seorang imam yang faqih, seorang tabi'in, seorang murid besar, yang murid senior dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan beliau meninggal dibunuh oleh seorang penguasa yang zalim, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, pada tahun 95 Hijriah, dan waktu itu umur beliau belum mencapai 50 tahun. Faqala, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-barihah, kata Husain bin Abdurrahman, ketika aku di majlis Sa'id bin Jubair, ini menunjukkan bahwa para ulama dahulu senantiasa bermajlis dengan sesama mereka, antara para ulama belajar satu dengan yang lainnya, karena keutamaan majlis ilmu dan kewajiban menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Husain, ketika aku berada di majelis beliau, beliau pun berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksud bintang jatuh di sini adalah potongan bintang. Ini bintang yang biasa dilemparkan kepada syaitan yang mencuri-curi berita dari langit. Apabila kita lihat ada potongan bintang jatuh dari langit, itu biasanya dilemparkan kepada syaitan yang mencuri berita dari langit. Ya, rujuman li syaitin, sebagai pelempar-pelempar syaitan, diciptakan bintang itu diantaranya sebagai pelempar syaitan yang biasa menyampaikan berita-berita yang dia curi dengar dari langit kepada para dukun. Ya. Fakultu ana, maka kata Husain, aku melihatnya. Thumma kultu, ama inni lam akun fi salatin, walakinni ludiktu. Kemudian aku katakan, ketika itu aku tidak sedang melakukan sholat, ya. Tetapi ketika itu aku digigit oleh binatang berbisa, ya, misal kalajengking dan yang sejenisnya. Ya. Di sini beliau mengatakan demikian karena jangan sampai orang menyangka beliau sedang melakukan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya para salaf dahulu itu benar-benar ikhlas di dalam ibadah mereka dan menjauhi riya, ya. Apalagi membanggakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Qala fama sana'ta, lalu kata Sa'id bin Jubair, lalu apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, aku katakan aku meminta diruqyah, yaitu minta dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim untuk mengobati, ya, karena Al-Quran itu adalah obat bagi penyakit hissiyah dan penyakit ma'nawiyah, ya. Penyakit hissiyah, ya, penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh medis, ya, seperti disengat oleh binatang berbisa atau penyakit panas dan berbagai macam penyakit lainnya, maupun penyakit ma'nawiyah, ya, seperti kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nifaq dan yang lain-lainnya, ya. Maka Al-Qur'an Al-Karim adalah obat bagi segala penyakit, ya. Maka ketika Husain bin Abdurrahman ini digigit oleh binatang berbisa, beliau pun meminta untuk diruqyah, ya, meminta dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Qala fama hamalaka ala dhalika, lalu kata Sa'id, apa yang membawamu melakukan hal tersebut? Ini maksudnya, apa dalilmu? Ya. Apakah engkau memiliki hujjah dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW sehingga engkau meminta diruqyah? Maka di sini menunjukkan bahwa perlunya kita meminta hujjah, argumentasi, atau sebuah pendapat. Ya. Dan orang yang dimintai hujjah atau orang yang mengamalkan, hendaklah dia mengabarkan dalilnya. Iya. Bukan orang yang bertanya yang diminta untuk mendatangkan dalil. Tapi kan itulah seharusnya yang memiliki dalil dan dia menyampaikannya. Iya. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya munadzarah, berdiskusi untuk sampai pada satu kebenaran, ya. Bukan untuk menolak kebenaran, ya, tetapi untuk mencapai kebenaran. Iya. Qultu, maka kata Husain, hadithun haddatsanahu Syabi, ya. Satu hadith yang disampaikan kepada kami oleh Syabi, ya. Beliau adalah Amir bin Syurahail Al-Hamdani, ya, seorang dari kalangan tabi'in yang lahir di masa Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau termasuk min thiqatit tabi'in wa fuqaha'ihim, ya, meninggal pada tahun 103 Hijriah, ya. Jadi kata Husain, aku meminta diruqyah karena ada satu hadis yang disampaikan kepada kami dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id, apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb, ya. Maka aku katakan telah menyampaikan kepada kami satu hadis dari Buraidah Ibn al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Ibn al-Harith al-Aslami, ya, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang terkenal, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, la ruqyata illa min aynin aw humatin. Ya. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan humah, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh sengatan binatang berbisa. Iya. Maka ini dalil akan bolehnya ruqyah. Dalil akan bolehnya ruqyah, yaitu pengobatan dengan membacakan Al-Qur'an bagi orang yang terkena penyakit ain atau digigit oleh binatang berbisa. Ya. Penyakit ain itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh mata manusia. Ya. Apakah karena pandangan hasad ataukah pandangan takjub, ya, yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang memandang saudaranya atau bahkan memandang hewan atau apa-apa yang menjadi milik saudaranya dengan pandangan hasad, ya, pandangan kebencian, atau sebaliknya pandangan takjub tanpa dia memuji Allah Subhanahu wa taala, itu dengan izin Allah bisa menyebabkan apa yang dia pandangi itu tertimpa satu penyakit, ya. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqq, ya. Adanya penyakit ain itu yang diakibatkan oleh mata manusia itu benar-benar ada. Iya. Maka apabila seorang tertimpa penyakit ain, hendaklah dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Iya. Ini biasanya juga terjadi pada anak-anak, ya. Anak-anak yang masih lucu dibawa keluar rumah, ya, tanpa didoakan, ya, doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu dilihat oleh semua orang dan merasa takjub kepadanya, ya. Tidak lama setelah itu anak ini pun tertimpa satu penyakit, ya. Maka hendaklah dia dibacakan Al-Qur'an kepadanya, diruqyah, ya. Atau cara lain yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang memandangnya tersebut diminta untuk mandi, ya, diminta untuk mandi dan membasahi bagian dalam dari sarungnya, kemudian sisa air mandinya itu disiram kepada orang yang terkena, ya, penyakit ain dari pandangan matanya. Iya. Demikian pula seorang yang digigit binatang berbisa, apakah ular, kalajengking dan yang sejenisnya, ya, di samping adanya pengobatan yang mubah, ya, seperti obat-obatan yang diberikan oleh seorang dokter, maka sangat baik apabila dibacakan Al-Qur'an kepadanya, ya, dibacakan Al-Qur'an sebagai pengobatan, ya. Dan maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah yang tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau terkena gigitan binatang berbisa. Ini kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, adalah maksudnya bukan untuk membatasi, ya, tetapi tidak ada ruqyah asyfa wa aula, ya, yang lebih bisa menyembuhkan dan lebih bermanfaat, ya, melebihi ruqyah untuk penyakit ain dan penyakit karena digigit binatang berbisa. Iya. Karena ruqyah bisa digunakan untuk pengobatan semua penyakit. Ya, untuk pengobatan semua penyakit. Ya. Akan tetapi ruqyah itu ada dua bentuk. Ada ruqyah syar'iyah, yaitu dengan membacakan kepada si sakit. Ya. Atau seseorang membacakan untuk dirinya sendiri. Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ada ruqyah syirkiyah, ya, dan bid'ahiyah, ya, ruqyah yang syirik atau kebid'ahan, ya, yaitu bacaan-bacaan berupa mantra-mantra, ya, yang di dalamnya terdapat permohonan bantuan kepada syaitan, ya, kepada jin-jin agar membantu untuk menyembuhkan. Ya. Maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh seorang misalkan datang kepada dukun, ya, minta dibacakan, atau ketika dia sakit ada keluarganya sakit, kemudian memanggil dukun, ya, dan membacakan apa-apa yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Meskipun dukun itu kadang-kadang tidak disebut sebagai dukun, ya. Misalkan dia dikenal sebagai orang pintar, atau bahkan disebut seorang kiai, seorang ustaz, ya. Tapi di dalam meruqyah seseorang, dia tidak membacakan Al-Qur'anul Karim, atau dia membacakan kata-kata mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya, ya, maka hal seperti ini tidak dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan bisa termasuk kesyirikan apabila di dalamnya terdapat permohonan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mendengarkan hadis ini, Sa'id bin Jubair mengatakan, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, ya. Sungguh telah sangat baik sekali orang yang mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah dia dengarkan, ya, dari dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini menunjukkan husnu adab salaf, ya. Bagusnya adab salaf, ya, generasi salaf dahulu, ya. Meskipun hakikatnya apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman ini, ya, bertentangan dengan hadis atau bertentangan dengan mazhab beliau, ya, atau tidak lebih utama dari apa yang akan disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, ya. Jadi lebih utama, tidak lebih utama dari apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, ya. Namun beliau mengatakan sungguh telah baik sekali, ya, seorang yang mengamalkan sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Kenapa? Karena dia telah mengamalkan sesuai dalil. Maka di sini juga menunjukkan bahwasannya amalan seseorang itu harus senantiasa disertai dengan ilmu. Ya, ini petunjuk, ya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Dan beliau kemudian tidak menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meskipun bertentangan dengan mazhab yang beliau yakini. Iya. Maka demikianlah harusnya kaum muslimin, ya, apabila menganut satu mazhab tertentu, namun jika pendapat itu salah atau bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ditinggalkan, ya. Dan ini pesan para ulama semuanya, ya. Pesan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu wa Al-Imam Ahmad, ya, semuanya berpesan kalau pendapat kami bertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapat kami tersebut dan ambillah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Dan sangat terkenal perkataan Al-Imam Syafi'i, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Jika hadis ini sahih, itulah mazhabku. Jadi, kalau seorang masih berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis, maka itu berarti dia tidaklah berpegang dengan mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Karena Imam Syafi'i telah berpesan, kalau ada pendapatku yang salah, yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis yang sahih itulah hakikatnya pendapatku. Ya. Aku rujuk darinya. Ya. Ketika aku hidup, dan ketika aku mati. Ini pernah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Lalu kata Sa'id bin Jubair, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas." Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menyampaikan kepada kami satu hadis. Di sini menunjukkan disyariatkannya kita membimbing seseorang yang telah melakukan satu perkara yang masyru', satu perkara yang disyariatkan kepada perkara yang lebih afdal darinya, ya, meninggalkan satu amalan meskipun disyariatkan kepada amalan yang lebih afdal, ya. Maka beliau menyampaikan, telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam." Telah dinampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. "Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat." Maka aku pun melihat seorang nabi dibangkitkan bersamanya yang mengikuti nabi tersebut itu tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang, artinya sedikit sekali. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidaklah selalu bersama kebanyakan orang. Bahkan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang berargumentasi dengan jumlah yang banyak, ya, untuk menilai sesuatu itu benar atau salah. Ya. Mereka beranggapan kalau banyak orang mengikuti satu pendapat itu benar. Ya. Kalau sedikit berarti salah. Ini tidak benar sama sekali. Ya. Bahkan para nabi, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dibangkitkan pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan seorang nabi lagi pengikutnya ada satu orang saja. Dan seorang nabi yang lain pengikutnya 2 orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya 1 orang pun. Ini menunjukkan kebenaran itu bukanlah mengikuti suara mayoritas, ya. Sehingga ada istilah yang merupakan istilah kesyirikan kepada Allah, bahwa suara rakyat katanya suara Tuhan, ya. Ini bentuk kesyirikan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang mengatakan suara rakyat itu suara Tuhan, atau kebenaran bersama mayoritas rakyat, itu tidak benar sama sekali. Tapi kebenaran berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita ketahui prinsip demokrasi yang berlandaskan keputusan atau satu kebenaran berdasarkan aspirasi kebanyakan masyarakat atau kebanyakan orang itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bertentangan dengan syariat Islam. Sebab kebenaran berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilu min ibadiyya syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kebanyakannya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan orang, meskipun engkau sangat menginginkan, itu mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran justru pada umumnya bersama sedikit orang. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Jadi bukanlah satu hujjah, satu alasan atau satu argumentasi untuk menilai satu kebenaran itu karena diikuti oleh banyak orang. Ya, tetapi kebenaran berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka di sini juga ada kewajiban untuk mengikuti kebenaran meskipun sedikit orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sedikit tersebut. Ya, dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Ya, Islam itu datang dalam keadaan asing, dalam keadaan sedikit yang mau beriman, sehingga kebenaran dianggap asing. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Islam akan kembali asing sebagaimana dia datang." Tetapi kata beliau, "Fatuba lil ghuraba." Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap asing tersebut. Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap aneh. Karena dia menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi sedikit orang-orang yang benar-benar komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena satu pengajian banyak dihadiri orang, ya, lalu kita kemudian mengatakan berarti pengajiannya benar, ya. Pengajiannya yang betul karena pengikutnya lebih banyak. Dan sebaliknya, satu pengajian yang sedikit orang yang menghadirinya, lalu kita katakan berarti ini aliran sesat, ya, karena sedikit pengikutnya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi kebenaran berdasarkan Al-Quran dan sunnatu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, bukan bergantung pada sedikit atau banyaknya pengikut. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pengikut para nabi itu berbeda-beda, ya. Sehingga kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, idrufi ali sawadun azimun, ya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu jumlah yang besar, fadhanantu annahum ummati, sehingga aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, lalu dikatakan kepadaku ini adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Dan menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, bahwa beliau salah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Namun ini di zaman Nabi Musa alaihissalam dan beberapa waktu sepeninggal beliau, ya. Namun setelah itu orang-orang yang beliau tinggalkan ini banyak merubah-rubah isi Taurat, ya. Merubah agama mereka sampai hari ini. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mau mengikuti nabi yang diutus di akhir zaman, yang telah dipesankan di dalam Taurat dan dipesankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nadartu fa idza sawadun azimun. Nah, aku melihat pada sisi yang lain di sana ada jumlah yang besar. Fa qila li hadhihi ummatuka. Maka dikatakan kepadamu, kepadaku, inilah umatmu. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana umat beliau adalah umat yang paling banyak dan paling besar, ya. Dan umat yang terakhir, namun yang pertama memasuki ke dalam surga. Iya. Dan Nabi SAW telah berpesan untuk memperbanyak umat beliau. Tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Ya, menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan peranak, ya, yang subur kandungannya, yang bisa melahirkan banyak anak. Iya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Yaitu umat yang dibina di atas tauhid dan sunnah. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin. Dan bersama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 70 orang dari mereka yang masuk surga tanpa melewati hisab dan tanpa melewati satu azab sedikit pun. Iya. Ini menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kamiyah wal kaifiyah, ya, dengan jumlah yang besar dan dengan kualitas yang baik, ya. Di antaranya adanya 70 ribu orang yang masuk surga dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tanpa melewati satu hisab dan tanpa melewati satu adab, ya. Kalau kita lihat, ini sesungguhnya jumlah yang sedikit sekali dibandingkan banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak zaman beliau sampai akhir zaman kelak, ya, sampai hari kiamat. Akan tetapi ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan fastazattu rabbi fazadani ma kulli alfin 70,000, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun meminta tambah kepada Rabbku, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan bersama setiap 1,000 orang ada 70,000 orang yang lain, ya. Berkata Al-Hafiz, sanaduhu jayyid, ya. Namun hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, ya. Wallahu alam. Thumma nahada fa dakhala manzilahu. Kemudian beliau bangkit dan memasuki rumahnya, fa khada an-nasu fi ulaik. Maka para sahabat pun, ya, tenggelam dalam diskusi, ya, tentang siapa mereka. Siapa 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab tersebut? Maka hadis ini juga menunjukkan bolehnya untuk berdiskusi, ya munadharah, dalam dalil-dalil syar'i, ya, untuk mencapai kebenaran, untuk mengetahui kebenaran, ya, bukan untuk menolak dalil-dalil tersebut, ya. Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebagian sahabat, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Mungkin mereka itu yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bersahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini menunjukkan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Sebagian sahabat mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Yang tidak pernah merasakan masa jahiliyah, ya, masa menyembah berhala, yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, ya. Ini menunjukkan kedalaman ilmu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan ini tidaklah mereka mendapatkannya kecuali dengan amalan, ya, kecuali dengan amalan, sehingga mereka mengira-ngira amalan-amalan yang mungkin dilakukan. Wadzakaru asya, dan mereka menyebutkan beberapa bentuk amalan yang memungkinkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan perkataan sahabat, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir dalam Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan pentingnya menjaga anak-anak kita di atas tauhid, di atas fitrah, ya, dan kewajiban untuk mendidik mereka dengan tauhid dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan tidak cukup seorang itu lahir dalam Islam, ya, tetapi dia harus dijaga dari kesyirikan-kesyirikan, ya. Dan seorang itu harus diajar, harus diberikan tarbiyah, ya, pendidikan tentang keutamaan tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah dan bahaya perbuatan-perbuatan syirik, ya, serta bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbaruhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumahnya, ya, menemui lagi para sahabat, mereka pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah mereka katakan. Iya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang siapa 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab tersebut. Beliau mengatakan, humul ladzina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, ini syahidnya hadis yang lebih utama daripada hadis yang sebelumnya, yaitu meminta diruqyah. Iya. Bahwasanya Husain bin Abdurrahman meminta diruqyah, maka di sini Sa'id bin Jubair menyampaikan satu hadis yang lebih utama, humul ladzina la yastarkun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ya. Wala yaqtaun, dan tidak meminta pengobatan al-kai, yaitu pengobatan dengan besi panas. Ya. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur, yaitu merasa sial dengan sesuatu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan empat sifat. Empat sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Empat sifat inilah apabila ada dalam diri seseorang, dia termasuk orang-orang yang mengamalkan tauhid atau merealisasikan tauhid, dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab bersama 70 ribu orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Yang pertama kata beliau, humul ladzina la yastarkun. Mereka tidak meminta diruqyah. Iya. Dan hukum meminta ruqyah ini terbagi dua. Yang pertama, apabila yang diminta adalah ruqyah syirqiyah atau bid'ah, yang ada kesyirikan atau ada kebid'ahan di dalamnya, maka hal ini diharamkan di dalam Islam, ya. Bahkan bisa jadi termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada di situ, ya, semacam mantra-mantra yang sifatnya meminta pertolongan kepada syaitan, ya, atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukumnya makruh. Kalau yang diminta adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tetapi hukumnya makruh untuk diminta. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis, hukumnya makruh meminta ruqyah syar'iyah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang meminta ruqyah, maka ada dalam hatinya sedikit, ya, sedikit atau banyak ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mereka meninggalkan hal tersebut karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berbeda halnya orang yang dimintai ruqyah, maka orang yang dimintai ruqyah termasuk amal saleh ketika dia memenuhi permintaan tersebut, ya, atau bahkan dia menawarkan ruqyah tanpa diminta, ini termasuk amal saleh. Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang ruqyah, "Faman istata'a an yanfa'a akhahu faly'al." Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Jadi larangan di sini kepada orang yang meminta diruqyah untuk dirinya sendiri, ya. Kalau dia minta untuk orang lain pun tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Kalau dia meminta diruqyah, ya, ini yang dilarang di dalam hadis. Ya. Adapun orang yang meruqyah, maka dia orang yang melakukan amal saleh. Iya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengapa ini seorang melakukan ruqyah sepanjang tidak ada kesyirikan di situ. Iya. Dan bahkan kalau kita ditawari ruqyah oleh seseorang, maka tidak mengapa kita menerimanya, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditawari ruqyah, ya, oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau menerimanya. Iya. Wala yaqtaun. Yang kedua, mereka tidak meminta pengobatan al-kai. Ya, ini juga termasuk pengobatan yang dibolehkan ketika darurat, ya, dibolehkan ketika darurat, ya. Namun memintanya, meminta pengobatan ini itu termasuk makruh karena dalam pengobatan ini ada syai'un min at-ta'dhib, ya. Termasuk menyakiti seseorang, ya. Pengobatan ini memang menyakiti, tetapi memang terbukti pengobatan ini bisa menyembuhkan, ya. Karena dengan besi panas, ya. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, harus orang yang benar-benar ahli, ya, dalam pengobatan seperti ini. Iya. Wala yatatayyarun. Iya. Dan mereka tidak melakukan tiarah. Itu tidak merasa sial dengan sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa dihalangi oleh tiarah dalam melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun." Ya, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Ya. Seperti seorang merasa sial dengan angka 13, ya. Tidak mau melakukan apa-apa pada tanggal 13. Tidak mau tidur di kamar nomor 13, tidak mau duduk di kursi nomor 13 dan seterusnya, ya. Atau merasa tidak mau menikahkan anaknya pada bulan Syura, ya, dan seterusnya, bentuk-bentuk at-tiarah insyaallah akan datang pada babnya tersendiri. Iya. Maka hal ini diharamkan, bahkan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan asal, ya, yang tercabang darinya sifat-sifat yang sebelumnya. Ya. Ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka meninggalkan pengobatan yang makruh dan yang haram, ya. Pengobatan yang makruh dan yang haram. Iya. Jadi hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa mereka meninggalkan pengobatan sama sekali, ya, atau meninggalkan sebab-sebab. Bahkan tawakal itu sendiri bermakna al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab, ya, bergantung kepada Allah disertai dengan mengambil sebab-sebab. Iya. Jadi bukan karena tidak mau berobat, ya, tetapi meninggalkan pengobatan tersebut, ya, meminta ruqyah atau meminta alkai, dikarenakan hal itu adalah bentuk pengobatan yang makruh, ya. Apalagi pengobatan yang haram, ya, mereka meninggalkan hal tersebut meskipun mereka membutuhkannya karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Adapun berobat dengan pengobatan yang tidak ada kemakruhan padanya atau tidak ada bentuk keharaman padanya, maka hal ini dibolehkan, tidaklah menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa." Ya. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamanya obat. Iya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Tadawau wa la tadawau biharam." Ya. Berobatlah kalian, namun jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ini menunjukkan sesuatu yang haram juga terkadang bisa dijadikan obat, ya. Terkadang bisa dijadikan obat. Namun hal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kalau yang makruh saja dilarang, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faqama Uqasyah ibn Mihsanin. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, berdirilah sahabat yang mulia Uqasyah bin Mihsan, ya. Beliau adalah Uqasyah bin Mihsan ibn Hursan al-Asadi, ya. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Badar, dan beliau meninggal pada perang Riddah, ya, perang melawan orang-orang murtad bersama sahabat yang mulia Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Beliau dibunuh oleh Tulaiha, ya, bin Asadi, yang kemudian Tulaiha ini masuk Islam dan berperang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Lalu juga meninggal, ya, dalam peperangan tersebut. Semoga mereka semuanya mendapatkan kesyahidan, ya. Dan beliau meninggal, ya, Uqasyah bin Mihsan meninggal pada tahun ke-12 Hijriah, ya, pada peperangan melawan orang-orang murtad, ya, bersama panglima Khalid bin Walid di masa kepemimpinan Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ketika mendengarkan hadis ini, berdirilah Uqasyah bin Mihsan, ya, dan beliau mengatakan, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka, ya, termasuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang tidak pernah meminta diruqyah, tidak pernah melakukan pengobatan alkai, tidak melakukan tatayur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat orang-orang yang mengamalkan tauhid, ya, dengan sebenar-benarnya, ya. Sehingga sahabat yang mulia ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka." Ini menunjukkan semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kebaikan, ya, terutama kebaikan di akhirat kelak. Dan juga menunjukkan disyariatkannya untuk meminta doa dari seorang yang utama, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, orang-orang saleh di masa kehidupan mereka, ya, di masa kehidupan mereka. Ini bentuk tawassul yang dibolehkan di dalam syariat, ya. Para sahabat meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, para sahabat tidak kemudian berbondong-bondong datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebab beliau telah meninggal dunia. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta minhum." Engkau termasuk bagian dari mereka. Ini adalah alamun min alamin nubuwah, ya, satu tanda dari tanda-tanda kenabian, di mana Allah telah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa para penghuni surga dan siapa-siapa penghuni neraka. Iya. Tsumma qama rajulun akhar. Lalu berdirilah seorang yang lain. Faqala ud'ullaha yaj'alani minhum. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku juga termasuk bagian dari mereka. Faqal sabaqaka biha Ukashah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Ukashah telah mendahuluimu. Artinya, orang yang meminta ini, dia tidak memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan yang ada pada Ukashah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakannya. Iya, karena dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ukashah, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah dia Ukashah termasuk bagian dari mereka. Ya. Namun orang ini tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia tidak memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ukashah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan kepadanya, engkau tidak berhak. Iya. Tetapi Rasulullah hanya mengatakan, Ukashah telah mendahuluimu. Maka di sini menunjukkan disukainya kita menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan seseorang. Iya. Dan ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Juga ini menunjukkan kepada kita saddu dzara'i, ya, menutup, ya, pintu-pintu yang bisa, ya, membuka keburukan, ya, menutup pintu-pintu yang bisa membuka keburukan. Sebab kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini, maka semua orang yang hadir di situ akan meminta doa, meminta didoakan, padahal mereka orang-orang yang tidak berhak, ya, atau tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada dalam Ukashah, ya, dalam diri Ukashah bin Mihsan yang berhak untuk mendapat doa sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Maka hal ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengamalkan tauhid dan merealisasikan tauhid itu sedikit. Iya. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa kebenaran, ya, tidak senantiasa bersama banyaknya orang. Iya. Kebenaran bukan mengikuti kebanyakan orang, ya. Dan tidak boleh seorang berdalil dengan banyaknya orang untuk menetapkan sesuatu itu benar atau salah. Iya. Karena hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya yang benar-benar mengamalkan tauhid itu sedikit sekali, ya. Yang benar-benar mengamalkan tauhid sedikit sekali. Jangankan di zaman kita, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang tidak mengamalkan tauhid sehingga mereka tidak tergolong di dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini. Inilah hadis yang panjang, alhamdulillah telah kita bacakan dan telah kita sebutkan beberapa faedah-faedah dari para ulama. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf, wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.